Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah fi masail. Pada bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, permasalahan pertama, anna da'wata ilallah tariqun. Man ittaba'a Rasulullah. Usaha dakwah kepada jalan Allah merupakan jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsaniyah at-tanbih 'ala al-ikhlas. Yang kedua, tanbih, memperingatkan pada kita untuk selalu ikhlas di dalam beribadah dan setiap amalan. Karena kathiran law da'a ila al-haq huwa yad'u ila nafsi. Karena kebanyakan yang namanya da'i-da'i, kebanyakan secara umum, walaupun dia mengaku mengajak kepada al-haq, bahwa ya dong ilah sih, padahal mengajak kepada dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Ats-tsalitsu anna al-basirah min al-fara'id. Yang ketiga, basirah, pandangan ke depan, maslahat dakwah, adalah termasuk fardhah, kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya. Rabi'ah min dalail husni tawhid anu tanzihu Allah ta'ala anal masabbah. Di antara baiknya tauhid adalah tanzihullah, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang mencela, mencaci, mengurangi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khamisah, yang kelima, anna min kubhi syirik kaunu masabbatan lillah. Dalam keburukan syirik adalah sama saja dia mencela Allah. Dari segi apa? Taufik. Dari segi apa? Seorang melakukan kesyirikan sama saja dia mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap Allah itu kurang, tidak sempurna, tidak agung, jadi sama saja. Ya, mencaci, merendahkan, meremehkan kedudukan Allah, kebesaran Allah, kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap patung-patung itu bisa, Allah enggak bisa. Nah, ini sudah tanakus, menyepelekan, merendahkan, menghinakan. Mereka ya ahli syirik seperti itu. Wa yamin ahamnya ibadul muslim anil musyrikin la yasir minhum walau lam yushrik. Dan yang paling terbaik, yang paling pentingnya adalah menjauhkan orang-orang muslimin dari kesyirikan. Jangan sampai orang-orang muslim melakukan kesyirikan, terjatuh kepada kesyirikan, walau lam yushrik, walaupun tidak melakukan kesyirikan. Ini paling penting, jauhkan generasi kita dari asyirik billah. Wallahu a'lam bishawab.